Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, setelah Nabi alaihi salatu wassalam menunaikan ibadah haji yang dikenal dengan haji wada, Nabi alaihi salatu wassalam kembali ke Madinah. Dan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, setelah haji Nabi alaihi salatu wassalam tinggal di Madinah 81 hari kemudian Nabi alaihi salatu wassalam tufiya, meninggal sesudah haji akbar. Dan dalam 81 hari itu ada beberapa amalan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah menyiapkan al-jaish, pasukan perang, dan menunjuk sahabat Usamah ibnu Zaid ibnu Harithah sebagai amir al-jaish. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, di hari-hari itu menjelang sakit Nabi alaihi salatu wassalam yang terakhir di hari-hari wafatnya beliau, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk mendoakan ahlul baqi', mendoakan ahlul baqi'. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, dari sahabat Abu Muwaihibah, an Abi Muwaihibah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Muwaihibah maulanya Rasul alaihi salatu wasallam mengisahkan, qala nabbahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal lail. Suatu saat di tengah malam saya dibangunkan oleh Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, ya Aba Muwaihibah, inni qad umirtu an astaghfira li ahli hadal baqi'. Wahai Abu Muwaihibah, sungguh aku diperintah. Kalau Nabi mengatakan umirtu, saya diperintah, yang memerintah adalah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kalau sahabat mengatakan umirna, kami diperintah, yang memerintah adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Di sini Nabi mengatakan, inni qad umirtu an astaghfira li ahli hadal baqi'. Sungguh aku diperintah oleh Allah untuk memintakan ampun kepada ahlul baqi', sahabat yang dimakamkan di baqi'. Ini juga dalil bahwasanya sunnah Nabi wahyu dari Allah. Nabi alaihi salatu wasallam datang ke Baqi' memintakan ampun kepada Allah untuk ahli Baqi' dengan wahyu. Yani diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim adalah wahyu, al-ahadits, hadis Nabi alaihi salatu wasallam juga wahyu. Di tengah malam Nabi alaihi salatu wasallam bangun ditemani oleh Abu Muwaihibah. Fa kharajtu ma'ahu hatta atainal baqiya. Aku pun keluar bersama dengan Nabi hatta atainal baqiya. Sampailah kita ke baqiya. Fa rafa'a yadayhi. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mengangkat kedua tangannya. Fastaghfara lahum tawila. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memintakan ampun untuk ahlul baqi dengan doa yang panjang. Rafa'a yadayhi. Mengangkat kedua tangan beliau. Kemudian di antara yang beliau ucapkan ketika itu didengar oleh Abu Muwaihibah, aqbalatil fitanu taqita'il lailil muzlim yatba'u akhiraha awwaluha lal akhiratu syarrun minal ula. Sungguh fitnah-fitnah datang, fitnah-fitnah datang ka qita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yatba'u akhiraha awwaluha, yang awal diikuti oleh yang berikutnya. Dan sungguh yang datang berikutnya fitnah itu syarrun, lebih berat, lebih jelek minal ula, daripada yang pertama. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Muwaihibah, ya Abu Muwaihibah, inni qad u'titu mafatiha khazainid dunya wal khuld fiha thummal jannah fakhuyirtu baina dhalika wa baina liqa'i rabbi wal jannah. Wahai Abu Muwaihibah, sungguh aku diberi oleh Allah mafatiha khazainid dunya. Aku diberi oleh Allah kunci-kunci perbendaharaan dunia. Wal khulda fiha, dan hidup lama di dunia. Thummal jannah, kemudian masuk surga. Saya diberi pilihan oleh Allah. Diberi pilihan untuk hidup lama di dunia dengan segala perbendaharaan-perbendaharaannya, kemudian masuk surga. Fakhuyirtu baina dzalik, saya diminta oleh Allah memilih antara itu atau liqa rabbi wal jannah, atau aku berjumpa dengan Allah kemudian masuk surga. Abu Muwaihibah dikabari oleh Nabi alaihi salatu wasallam beliau diberi pilihan oleh Allah. Hidup di dunia ya, diberi umur panjang lebih dengan perbendaharaan dunia kemudian surga, atau berjumpa dengan Allah kemudian surga wal jannah. Fakultu, maka Abu Muwaihibah, maka saya katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ya Rasulullah, bapak dan ibuku jadi tebusan, karena memang para sahabat lebih mencintai Rasul daripada orang tuanya. Bi abi anta wa ummi, fakhud mafatiha khazainid dunya wal khulda fiha tsumal jannah. Ya Rasulullah, pilih saja yang pertama. Pilih mafatih khazainid dunya, kunci-kunci perbendaharaan dunia, wal khulda fiha, dan panjang di dunia, kemudian surga. Faqala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wallahi ya Aba Muwaihibah, laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah. Sungguh wahai Abu Muwaihibah, saya sudah memilih. Saya memilih liqa'a rabbi, berjumpa dengan Rabbku, wal jannah, dan surga. Ini kejadian ya di waktu malam ketika Nabi alaihi salatu wasallam membangunkan Abu Muwaihibah. Dan sebelum ini Nabi alaihi salatu wasallam juga pergi ke pemakaman syuhada Uhud bersama dengan sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Seingat saya diantarkan ke sana juga sama mendoakan untuk ahli syuhada atau ahli syuhada Uhud, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala dengan doa yang lama sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan untuk ahlul baqi al-istighfar. Dan itu adalah terakhir ziarah Nabi alaihi salatu wasallam ke makam baqi dan syuhada Uhud. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, seakan-akan ini adalah taudhi'. Nabi alaihi salatu wasalam sudah menyampaikan kepada orang-orang yang hidup bahwasanya beliau akan meninggalkan dunia ini. Demikian pula Rasul alaihi salatu wasalam mengambil kesempatan dari umur yang masih tersisa untuk mendoakan orang-orang yang sudah mati, al-amwat minas sahabah wal mu'minin. Dan dari sini ma'asyiral muslimin, ada faedah juga yang bisa kita ambil, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam yahris, sangat bersemangat untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang hidup dan juga manfaat kepada orang-orang yang mati. Dan orang-orang yang mati ya bisa mendapatkan manfaat dari orang-orang yang hidup biddu'a, dengan doa. Dengan doa. Seorang datang ke kubur, ziarah kubur, maksudnya adalah al-istighfar lahum, memintakan ampun untuk mereka. Wa du'a lahum bis-salamah, mendoakan keselamatan untuk mereka. Bukan mendatangi kubur untuk berdoa kepada mereka, tetapi mendoakan mereka. Seperti diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ketika mendatangi kubur, ziarah kubur, mendoakan mereka dengan mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Thumma insarafa, kemudian pulanglah Nabi alaihi salatu wassalam dari Baqi. Nabi alaihi salatu wassalam pulang dari Baqi. Falamma asbaha ubtudi'a biwaja'ihi alladhi qabadahu Allahu fihi. Ketika beliau pulang, mulai sakit beliau yang parah. Jadi sakitnya beliau itu parahnya ya, dan semakin bertambah sejak beliau mendatangi makam Baqi di malam hari itu. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam setelah pulang dari ya Baqi, beliau kembali ke rumah beliau, yakni rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Awal beliau sakit, yang sakit itu bertambah parah, dimulai dari rumah siapa? Aisyah. Setelah pulang dari Baqi. An Aisyah ta radhiyallahu taala anha annaha qalat lamma saqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waja'uhu. Atau sebelumnya Nabi alaihi salatu wassalam datang ke tempat Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian beliau mendapati Aisyah dalam keadaan sakit kepalanya. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah wa ra'sah, ya Rasulullah sakit kepala saya. Nabi alaihi salatu wassalam pun mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah bal ana wa ra'sah, wahai Aisyah saya juga demikian, sakit kepala saya. Dari sini dalil bahwasanya seorang ketika menyampaikan rasa sakitnya bukan berarti dia tidak sabar kepada apa? Ujian Allah. Boleh seorang mengatakan saya sakit. Boleh seorang mengatakan kepala saya pusing. Boleh seorang mengatakan dada saya sesek. Ya. Itu tidak menafikan kesabaran. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ya, mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha wa ra'sah. Wa ra'sah. Kepala saya sakit wahai Aisyah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Disitulah Nabi alaihi salatu wasallam pertama merasakan sakit yang terus bertambah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam sebuah riwayat Banyak yang meriwayatkan, di antaranya Al-Baihaqi rahimahullah fi Dalail, dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam Siyar. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat, berkata Aisyah, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yasda'u wa ana ashtaki ra'si. Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke rumahku dalam keadaan beliau pusing. Saya pun sedang pusing, kata Aisyah. Berat kepala beliau. Fakultu, maka saya berkata, wa ra'sah, sakit kepala saya. Faqal, maka Nabi mengatakan, bal ana wallahi wa ra'sah, bahkan saya wahai Aisyah, wallahi demi Allah juga sakit kepalanya. Kemudian Rasul mengatakan, coba perhatikan kalimat ini, wa ma alayki law mutti qabli fawalitu amraki wa sallaitu alayki wa waraituki. Wahai Aisyah, seandainya engkau mati sebelum saya, demikian Rasul mengatakan, seandainya engkau mati sebelum saya akan mengurusi jenazahmu, yaitu memandikanmu, dan saya akan menyolatimu, dan saya akan menguburmu kalau engkau mati sebelum saya. Dari sini juga diambil faedah oleh para ulama, ya, bahwasanya seorang suami bisa dan boleh memandikan apa? Istrinya. Sebagaimana seorang istri boleh memandikan suaminya. Wal asal, pada asalnya laki-laki tidak boleh memandikan kecuali laki-laki. Perempuan juga tidak boleh memandikan kecuali apa? Perempuan. Kecuali pada dua keadaan. Yang pertama yaitu laki-laki tersebut adalah suaminya, atau perempuan itu adalah istrinya, atau jenazah itu adalah anak yang belum mumayyiz. Misalnya anak 5 tahun dimandikan oleh perempuan, anak laki-laki boleh dimandikan oleh perempuan, atau sebaliknya anak perempuan dimandikan oleh laki-laki sebelum mumayyiz, sebelum umur 7 tahun. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, beliau berandai-andai mengatakan, wahai Aisyah, seandainya engkau mati sebelum saya akan mandikan kamu, saya akan solati kamu, dan saya akan kuburkan kamu. Baik, apa kata Aisyah? Fakultu, wallahi inni la ahsibu an law kana dhalika laqad khalawta bi ba'dhi nisa'ika fi baiti fi akhirin nahar wa a'rasta biha ya Rasulullah. Demi Allah, kalau seperti itu, saya sangka setelah engkau memakamkan saya, engkau akan bersama dengan istrimu yang lain di rumahku ya Rasulullah. Demikian kata Aisyah. Fa dhahikan Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi tertawa. Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, seandainya engkau mati dulu, saya akan mandikan engkau, kemudian saya akan solati engkau, kemudian saya akan kubur engkau. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, kalau seperti itu, nanti saya baru dikubur, engkau bersama istrimu yang lain di rumahku ya Rasulullah. Tabassam Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bahik, tertawa ketika itu. Dan keadaannya ternyata tidak demikian. Justru Nabi alaihi salatu wasallam yang meninggal dahulu sebelum Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Fastu'izza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaduru ala nisa'ihi fi baiti Maimunah. Setelah beliau pulang ke tempatnya Aisyah, dalam keadaan beliau sakit, beliau tetap menggilir istri beliau yang 9. Hari ini tempatnya Aisyah, besok tempatnya fulana, besok tempatnya fulana, hakadha, demikian. Dalam keadaan beliau sakit. Benar-benar Nabi alaihi salatu wasallam adalah contoh yang terbaik dalam keluarga. Menegakkan keadilan. Dan seorang yang memiliki istri lebih dari satu, yajibu alaihi an ya'dil. Wajib atas dia untuk adil. Adil dalam nafkah dan adil di dalam mabit, dalam bermalam. Bayangkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan sakit seperti itu, yadur baina nisa'ihi. Terus berusaha untuk adil. Itu akhir hayat Nabi alaihi salatu wasallam. Terus baik dengan keluarga beliau. Terus memberikan perhatian yang besar kepada keluarga beliau. Sampai di saat Nabi alaihi salatu wasallam di rumah Maimunah, beliau sudah tidak bisa lagi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Semakin berat sakit beliau. Disebutkan di sini, fi baiti Maimunah. Beliau ketika itu berada di rumahnya Maimunah, fastu'izza, yakni tambah berat sakit beliau. Tambah berat sakit beliau. Maka keluarga beliau dipanggil. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam meminta izin kepada istri-istri beliau. Istadzana nisa'ahu an yumarra fi baiti, kata Aisyah. Nabi alaihi salatu wasallam meminta izin kepada mereka, istri-istri beliau, untuk beliau dirawat di tempatnya Aisyah. Namanya minta izin, ada dua kemungkinan. Apa kemungkinannya? Diizinkan atau tidak diizinkan. Baik. Fa subhanallah, semua istri Nabi alaihi salatu wasallam mengizinkan. Orang-orang yang betul-betul memuliakan Nabi, mencintai Nabi alaihi salatu wasallam, melihat Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan seperti itu, sangat berat. Sudah sangat berat. Dan kalaupun mereka tidak mengizinkan, Nabi pun akan mengundi barangkali. Karena tidak mampunya beliau untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ala kulli hal, istri-istri beliau memberikan izin untuk Nabi alaihi salatu wasallam ditempatkan di tempat Aisyah. Dan ini menunjukkan juga fikih para istri Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka mengerti bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam, istri-istri yang paling dicintai di antara mereka adalah siapa? Aisyah. Masalah kecintaan hati itu tidak bisa disamakan, dan itu bukan perkara yang harus adil. Nabi alaihi salatu wasallam membagi nafkah dengan adil. Membagi bermalam juga dengan adil. Itu yang beliau mampu. Adapun perasaan tidak. Dan itu bukan termasuk yang dibebankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan semua para sahabat tahu istri yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah Aisyah. Dan adalah Saudah bintu Zam'ah memberikan malam-malam beliau untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Memberikan malam-malam beliau untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Tinggallah Rasul alaihi salatu wasallam di tempat Aisyah. Dan ketika Rasul alaihi salatu wasallam berpindah dari rumah Maimunah ke tempat Aisyah, disebutkan di sini dalam riwayat, Nabi alaihi salatu wasallam dipapah oleh dua orang. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baiti. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan izin dari istri-istri beliau, maka beliau pun keluar ke rumahku, ke rumah Aisyah. Wa huwa bainal Abbas wa baina rajulin akhar, dipapah oleh dua orang. Al Abbas paman beliau, wa rajulin akhar, yang dimaksud rajulin akhar adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dipapah oleh paman beliau Al Abbas ibn Abdul Muttalib dan sepupu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang juga menantu beliau alaihi salatu wasalam, dipapah. Tahuttu qadamahu al arda, dalam keadaan kaki beliau menyeret bumi, yakni beratnya beliau dalam berjalan. Dipapah dua orang. Ini menunjukkan sakit parahnya beliau alaihi salatu wasalam. Orang yang masih bisa berjalan ya, dipapah satu orang tentu lebih ringan daripada dipapah oleh berapa orang? Dua orang. Dan semua orang tahu siapa Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat kuat memapah Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian masuklah Rasul alaihi salatu wasalam ila baiti Aisyah, di tempat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, wabillahi taufik. Disitulah Nabi alaihi salatu wasalam terus bertambah sakitnya. Di antara yang beliau ucapkan kepada Aisyah, ya Aisyah, lam azal ajidu alamal aklah allati akaltu bi Khaybar. Wahai Aisyah, saya terus merasakan sakitnya pengaruh makanan yang aku makan ketika di Khaybar. Racun itu beliau rasakan sakitnya. Dan Allah takdirkan pengaruhnya itu tampak di akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hari-hari menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita sebutkan beberapa kisah. Beberapa kisah terkait dengan kejadian-kejadian di hari-hari menjelang wafatnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Banyak kisah-kisah wafatnya Rasul dari Aisyah. Dimana? Kenapa? Karena beliau di tempat Aisyah. Taib, di tempat Aisyah. Dan Allah Jalla wa'ala tidaklah memilihkan beliau kecuali tempat yang Allah juga cintai. Dan ini semuanya menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Warraddu ala rawafid. Dan bantahan kepada orang-orang rafidah yang mencela Aisyah. Bahkan mengkafirkan Aisyah. Bahkan mengatakan Aisyah sebagai orang yang berzina, berbuat fahisyah. Ayyadan billah. Aisyah menceritakan, haddatsatni Aisyatu. Ubaidullah bin Abdullah mengatakan, haddatsatni Aisyah. Qalat, Aisyah bercerita, saqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah berat sakit Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala, sampai suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ashallan nas. Wahai Aisyah, apakah manusia sudah salat? Fakulna la, belum ya Rasulullah. Hum yantazirunaka, mereka sedang menunggu engkau ya Rasulullah. Ini di salat Isya. Ketika itu salat Isya. Hum yantazirunaka, mereka sedang menanti engkau wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, da'u lima'an fil mikhdab. Wahai Aisyah, siapkan air untukku. Fafa'alna, kami pun melakukan. Faghtasala, maka Nabi mandi ketika itu. Thumma dhahaba liyanu fa ughmi alaihi. Setelah mandi beliau bangkit, ya, ingin mempersiapkan melakukan salat, fa ughmi alaihi. Tiba-tiba beliau pingsan ketika itu. Lama tentunya. Ada waktu jeda beliau pingsan. Thumma afaq. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam tersadarkan diri beliau. Masih beliau bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia sudah salat wahai Aisyah? Qulna la. Belum ya Rasulullah. Hum yantazirunak. Mereka sedang menantikan engkau ya Rasulullah. Rindu. Ingin bersama dengan Nabi. Karena Nabi tidak pernah tidak sholat di masjid. Yani Nabi tidak pernah tidak sholat berjamaah. Dalam keadaan beliau telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa beliau. Ma taqaddama min dhanbihi. Dan adalah Nabi seorang yang maksum. Para sahabat menanti, karena memang Rasul tidak pernah meninggalkan masjid. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, siapkan air wahai Aisyah. Maka disiapkan lagi air. Beliau pun mandi kembali. Setelah mandi, beliau sudah bersiap-siap akan bangun, ughmiya alaihi. Pingsan kembali Nabi alaihi salatu wasallam sampai yang ketiga kali. Kemudian beliau bangun, kemudian bertanya lagi, ashallan nas. Wahai Aisyah, apakah manusia sudah sholat? Kulna, kami mengatakan la. Wahum yantadhirunak. Wan nasu ukufun fil masjid yantadhiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mereka belum sholat. Mereka menantikan engkau. Mereka sejak tadi duduk menanti kedatangan Nabi alaihi salatu wasallam li salatil isya, untuk melakukan sholat isya. Ya. Nabi sudah tidak lagi mampu. Qalat, maka berkata Aisyah menceritakan kejadian selanjutnya. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin yusalli bin nas. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan utusan kepada Abu Bakar agar Abu Bakar mengimami manusia salat. Fa atahu Rasul bidzalik, maka utusan tadi datang kepada Abu Bakar dan kepada para sahabat agar Abu Bakar mengimami salat. Faqala Abu Bakar wa kana rajulan raqiqan. Abu Bakar As-Siddiq kemudian berkata, "Ya Umar, shalli bin nas." Faqala lahu Umar, "Anta ahaqqu bidzalika minni." Wahai Abu Bakar, engkau lebih berhak dari saya. Fa shalla bihim Abu Bakar tilkal ayyam. Maka Nabi atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengimami para sahabat di hari-hari itu. Baik. Sejenak kita ambil beberapa faedah dari kisah ini. Dari kisah ini, ketika Nabi alaihi salatu wasallam bangun dan terjaga dari pingsan beliau, apa yang beliau tanyakan? As-shalah. Dan ini menunjukkan betapa besar perhatian beliau alaihi salatu wasallam dalam masalah ini. Ketika ada orang yang baru masuk Islam, kana rajul idza aslama allamahu an-nabiyyu alaihi salatu wasallam as-shalah. Kalau ada orang baru masuk Islam, Nabi mengajari salat. Dan beliau sangat memperhatikan salat. Dan di antara yang beliau pesankan di akhir-akhir hayat beliau, beliau mengatakan as-shalah, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Salat, salat, jagalah salat kalian. Wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Dan Nabi alaihi salatu wasallam beberapa kali menanyakan as-shallan nas, apakah manusia sudah salat? As-shallan nas, apakah manusia sudah salat? Ihtimam. Perhatian Nabi alaihi salatu wasallam yang sangat besar dalam ibadah ini, dalam ibadah salat. Wabillahi taufiq. Maka kewajiban kita juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah yuhafidz ala salatana. Menjaga salat-salat kita sebagaimana diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, hafizu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian dan juga salat wusta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang diriwayatkan, ya, di antara yang diriwayatkan adalah ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, mur atau muri Abu Bakar, an yusalli bin nas. Wahai Aisyah, perintahkan bapakmu, yakni perintahkan agar bapakmu mengimami salat. Aisyah merasa berat. Kemudian Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Bakar rajulun raqiq asif. Ya Rasulullah, Abu Bakar ini orang yang sangat lembut, tidak mampu untuk membaca, menangis beliau. Kemudian Rasul mengatakan kembali kepada Aisyah, ya Aisyah, muri abaki an yusalli bin nas. Wahai Aisyah, perintahkan bapakmu untuk mengimami sholat. Dan Aisyah merasa berat. Seandainya ayahnya mengimami, berusaha kepada atau mengucapkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana kalau jangan bapakku. Kenapa demikian? Dalam sebagian riwayat Aisyah mengatakan, Beliau khawatir manusia kecewa, dan kekecewaan itu nanti tertuju kepada bapaknya. Karena yang dituju atau yang ditunggu adalah siapa? Rasul. Ya, ini manusia menanti Rasul untuk mengimami. Ternyata yang keluar Abu Bakar. Ya, Abu Bakar yang keluar. Yang ditunggu Rasul ternyata Abu Bakar lagi yang keluar. Sampai Aisyah mengatakan kepada Hafsah, ya Hafsah, coba ucapkan kepada Rasul ucapan saya ini. Minta kepada Hafsah, sampaikan kepada Rasul, wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang sangat lembut, yakni mudah menangis. Khawatir ketika baca Al-Quran menangis, tidak bisa didengar oleh orang bacaannya. Akhirnya Hafsah pun menyampaikan kepada Rasul apa yang diucapkan oleh siapa? Aisyah. Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam tetap mengatakan, bahkan marah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tetap Abu Bakar menjadi imam. Ini semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah menunjukkan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lanjutkan kisah ma'asyiral muslimin. Sampai suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan diri beliau ada rasa ringan untuk bisa sholat. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada min nafsihi khiffatan fa kharaja baina rajulain. ahaduhumal Abbas li salatil zuhri wa Abu Bakar yusalli bin nas wa Abu Bakar yusalli bin nas qalat falamma ra'ahu Abu Bakar dhahaba li ta'akhkhar fa awma'a ilayhi an-nabiyyu alayhi salatu wassalam an la yata'akhkhar wa qala lahumā ajlisani ila jambihi fa ajlasnahu ila jambi Abi Bakrin فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام قائد. Di dalam hadis ini dan kisah ini disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, ya, sampai suatu saat Nabi merasa ringan. Coba perhatikan, setelah beberapa kali Rasul pingsan dan memang berat sakit beliau, panasnya pun lebih daripada orang lain. Suatu saat beliau mendapatkan ada sedikit ringan. Beliau usahakan untuk bisa keluar. Dan ini sholat yang terakhir bersama dengan para sahabat. Fi sholati dhuhri. Pada sholat dhuhr. Wallahu a'lam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam keluar. Kharaja baina rajulain. Masih dipapah bersama dengan dua orang. Salah satunya adalah Al-Abbas. Li sholati dhuhri. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq sudah sholat, yakni mengimami para sahabat. Ini pesan Nabi ini sudah dilaksanakan. Aisyah pun tidak lagi berkata kepada Rasulnya, Rasulullah, barangkali Umar bin Khattab, barangkali yang lain, sudah tidak. Sudah mustaqir. Sudah keadaannya seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq mengimami para sahabat. Bukan sehari, bukan dua hari, beberapa hari. Dan ketika itu sudah dimulai sholat. Nabi alaihi salatu wasallam keluar, ya, dalam keadaan Abu Bakar yusalli bin nas. Falamma ra'ahu Abu Bakar melihat Rasul keluar ketika itu. Dhahaba yata'akhkhar. Maka beliau pun mundur ke belakang. Fa awma'a ilaihi Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Abu Bakar bil isyarah, dengan isyarah an la yata'akhkhar. Jangan mundur, tetap pada tempatmu. Waqala, kemudian Rasul mengatakan kepada dua orang yang memapah beliau, termasuk Al-Abbas, ajlisani ila jambihi, dudukkanlah saya, subhanallah, sampai duduk saja tidak bisa sudah, dudukkan saya, ajlisani ila jambihi, dudukkan saya di sampingnya, di samping kirinya. Posisi kiri posisi apa? Imam atau makmum? Imam. Fa'ajlisani ila jambihi, dudukkan saya di sisinya. Fa'ajlasnahu ila jambi Abi Bakrin, dalam sebagian riwayat ala yasari, di sebelah kirinya. Maka saya pun didudukkan di samping Abu Bakar. Duduk Nabi, tidak bisa sholat dengan berdiri. Yajlis, Rasul duduk. Faja'ala Abu Bakar yusalli wa huwa qa'imun bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq, beliau sholat dengan sholatnya Nabi. Yani Abu Bakar mengikuti Nabi dan manusia mengikuti siapa? Abu Bakar. Suara Rasul tidak terdengar lagi sampai ke belakang. Maka manusia sholat mengikuti Abu Bakar. Dari sini juga ada dalil diperbolehkan. Diperbolehkan jika suara imam tidak terdengar sampai apa? Belakang. Ada di antara apa namanya makmum yang mengeraskan takbir, ya, agar yang di belakang mengetahuinya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wanasu yusalluna bi salati Abi Bakrin. Manusia, para sahabat salat dengan salatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ala kulli hal, beliau alaihi salatu wassalam, ya, mengalami dan menjalani sakitnya hingga wafatnya di tempat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan banyak wasiat-wasiat yang beliau sampaikan. Jadi waktu-waktu itu dimanfaatkan oleh Nabi semampu beliau untuk menyampaikan wasiat. Tapi kita bacakan sebagian wasiat tersebut. Qala Az-Zuhri, akhbarani Ubaidullah bin Abdullah anna Aisyata wa Ibnu Abbas qala lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma kashafaha an wajhihi Faqala wa huwa kadzalik la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Di antara ucapan yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di saat-saat menjelang wafatnya, beliau mengucapkan kalimat ini, la'natullah 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahud. Allah melaknat orang-orang Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka menjadi masjid, menjadi tempat ibadah. Wa hadza wasilah ila syirik. Dan ini menjadi wasilah ila syirik. Wa huwa minal mu'minal muhdatsat. Termasuk perkara-perkara yang diada-adakan minal bidah. Ya. Yuhadziru ma sana'u. Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan perbuatan mereka. Ini juga diantara dalil yang menunjukkan betapa Nabi alaihi salatu wassalam sangat menjaga tauhid. Di akhir-akhir wafat Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan manusia, mentahdir manusia dari mengikuti jalannya orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Termasuk perbuatan mereka, ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Baik, saya sebutkan tidak urut kejadian ini, ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasin yaqul ahsinul dhanna billahi azza wajalla. Saya mendengar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam tiga hari menjelang wafatnya Nabi mengatakan ahsinul dhanna billahi azza wajalla, berprasangka baiklah kamu kepada Allah. Dan tidaklah ada seorang yang mati dalam keadaan berhusnuzan kepada Allah kecuali dia mendapatkan kebaikan. Maka diantara yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di saat-saat menjelang kematian, bahkan dalam hidup kita, selalu berhusnuzan kepada Allah. Yuhsinudzan. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku, kata Allah, bersama dengan persangkaan hambaku. Maka berprasangkalah baik kepada Allah, terutama di saat-saat menjelang kematian. Berprasangka Allah akan menerimanya. Berprasangka baik Allah akan mengampuninya. Berprasangka baik Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusannya. Berprasangka baik terus kepada Allah. Doa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, berprasangka Allah mengabulkan. Dan ini menjadi sebab kebaikan. Jangan kemudian berprasangka buruk kepada Allah, apalagi sampai yashat, membenci takdir Allah jalla wa ala. Ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan ketahuilah, tidaklah Nabi memerintahkan sesuatu kecuali Nabi alaihi salatu wasalam memiliki sifat itu. Tidaklah Nabi alaihi salatu wasalam berdoa meminta sifat sesuatu, sifat yang baik, kecuali sifat itu ada pada Nabi alaihi salatu wasalam. Ambil sebagai kaidah. Kaidah yang penting ini. Tidaklah Nabi meminta kepada Allah sifat yang baik kecuali sifat itu ada pada siapa? Nabi. Karena semua doa Nabi terkabul. Tidaklah Nabi memerintahkan kebaikan kecuali kebaikan itu ada pada diri Nabi alaihi salatu wasalam ala ahsanil hal, dalam keadaan yang terbaik. Ketika Nabi mengatakan ahsinu dhanna billahi azza wajalla, ini perintah Nabi kepada umatnya, berprasangka baiklah kalian kepada Allah. Maka ketahuilah pada diri Nabi alaihi salatu wasalam yang terbaik dari sifat ini, selalu berprasangka baik kepada Allah, terlebih di saat-saat wafat beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, as-salah wa ma malakat aymanukum. Qala Sulaiman at-Taimi an Qatada an Anas qala kanat amatu wasiyatin Nabi alaihi salatu wassalam hina hadarahul maut, as-salah wa ma malakat aymanukum. Kata Sulaiman at-Taimi, meriwayatkan dari Qatadah, dari Anas bin Malik, kanat amatu wasiyati an-nabi alaihi salatu wasallam hina hadarahu al-maut as-salah wa ma malakat aymanukum. di antara yang banyak diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di saat-saat sakit dan wafat beliau, beliau memerintahkan dan mengingatkan bab ini, salat, as-salah wa ma malakat aymanukum, as-salah wa ma malakat aymanukum. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara perkara yang terjadi di saat-saat wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam adalah datangnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Datangnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam riwayat yang sahih. Datang Fatimah kepada Nabi. Ketika itu datang atau ada istri-istri Rasul, ada Aisyah dan yang lain. Datang Fatimah. Disebutkan dalam riwayat istri-istri Nabi memperhatikan cara jalannya Fatimah. Sungguh cara jalannya Fatimah mirip dengan cara jalannya Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika tampak dan datang Fatimah, tampak kebahagiaan Nabi. Nabi mengatakan marhaban bibnati, selamat datang wahai putriku. Kegembiraan yang luar biasa. Kemudian didudukkan di sampingnya. Fatimah didudukkan di sampingnya. Kemudian dibisiki sesuatu. Tiba-tiba menangis. Fatimah menangis, membuat heran istri-istri Nabi. Kemudian dibisiki lagi yang keduanya atau kedua kalinya. Fadhahikat, tertawa Fatimah. Setelah keluar atau setelah duduk dengan Nabi, Aisyah bertanya atau istri Nabi bertanya, apa yang diucapkan oleh Nabi tadi? Apa sabda Nabi tadi? Tiba-tiba engkau menangis. Kemudian engkau dibisiki sesuatu, tiba-tiba engkau tertawa. Fatimah tidak mau menjawab. Saya tidak akan menyampaikan rahasia Rasul. Ya, ketika ada seorang membisiki, qarinah ini adalah apa namanya? Rahasia. Ya. Dirahasiakan. Dibisiki. Ya. Namun kemudian setelah Rasul wafat, ya, ditanyakan oleh istri Nabi, Aisyah atau yang lain. Dijawab oleh Fatimah, baru dijawab. Setelah wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Sungguh, ketika aku datang dan ketika Nabi menyambutku, kemudian duduk di samping Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengabarkan kepadaku tentang wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Beliau akan wafat. Fabakait, maka saya pun menangis. Dan ini wahyu tentunya dari Allah azza wajalla. Kemudian setelah itu, ya, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, membisikkan sesuatu kepadaku. Ya. Di antara yang diucapkan oleh Nabi dalam sebagian riwayat, ya Fatimah, inna Jibril kana yu'aridu bil Qur'an fi kulli sanah marrah wa innahu aradani al'am marratain wa la adri dhalika illa iqtirab ajali fattaqillah wasbiri fani'mas salafu ana laki. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wahai Fatimah, sesungguhnya Jibril setiap tahun datang kepadaku, yu'aribunil Qur'an marrah. Saya membacakan Al-Qur'an kepada Jibril sekali dan tahun ini dua kali. Dan saya tidak tahu kecuali dekatnya ajalku. Dan beliau akan meninggal. Maka bertakwalah engkau pada Allah. Fattaqillah wasbiri fani'mas salafu ana laki. Bertakwalah, sabarlah, dan sungguh sebaik-baik salaf pendahulu untukmu adalah aku. Kalimat salaf sudah diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Fahuwa salafuna, salafus sahabah. Beliau yang mendahului, beliau teladan. Rasul mengatakan fani'mas salafu ana laki. Beliau mengabarkan wafat beliau. Fabaki itu, maka saya pun menangis. Kemudian setelah itu Rasul alaihi salatu wasallam membisiki Fatimah. Apa yang dibisikkan? Rasul alaihi salatu wasallam, ya, mengabarkan bahwasanya orang yang pertama kali wafat dari keluarganya adalah Fatimah. Dan Rasul mengabarkan bahwasanya Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah, pemuka wanita ahlul jannah. Ini kabar gembira dari Rasul bahwasanya Fatimah min ahlil jannah, menjadi sayyidah, pemuka kaum wanita. Dan ini tentunya menjadikan beliau bergembira dan tertawa. Juga kabar berikutnya tentang kematian Fatimah, engkau akan mati dulu di antara keluargaku. Dan memang betul Fatimah tidak lama kemudian wafat, 6 bulan sesudah wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada faedah penting di sini. Ada faedah muhimmah yang bisa kita ambil. Ihtimam Rasul alaihi salatu wasallam bi auladihi. Perhatian Rasul yang sangat besar kepada putra-putri beliau. Dan ketika itu tidak tersisa dari putra-putri beliau kecuali satu, itu Fatimah. Tidak ada orang yang lebih besar musibahnya daripada Rasul alaihi salatu wasallam. Di antara musibah yang menimpa Rasul, beliau memiliki putra-putri sebanyak 7. 6 diantaranya wafat sebelum Rasul alaihi salatu wassalam. Putra beliau Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ini putra. Adapun putri beliau Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah dan Fatimah. Semua ini meninggal sebelum Nabi alaihi salatu wassalam, illa Fatimah, kecuali Fatimah. Sehingga yang datang ketika itu hanya apa? Fatimah. Jangan ada yang bertanya di mana putra-putra beliau yang lain. Sudah wafat semuanya. Ujian yang sangat besar menimpa Rasul alaihi salatu wasallam dalam hidup beliau. Dan orang yang paling besar ujiannya adalah al-anbiya. Inna asyaddan nas bala al-anbiya thumma al-amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, para rasul, kemudian yang semisal dan yang semisal. Dari hadis ini menunjukkan perhatian besar dari Rasul kepada putra-putri beliau. Dari mana? Sambutan yang luar biasa. Dalam keadaan beliau sakit dan hari-hari atau saat beliau wafat, menjelang wafatnya, datang Fatimah, tidak menyangka akan wafat Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi sudah diberi kabar tentang wafatnya beliau. Makanya menangis. Pertama kali datang tidak ada berpikir seperti itu. Disambut oleh Nabi, marhaban bibnati, selamat datang wahai putriku. Kemudian didekatkan, kemudian diberi wasiat, diberi nasihat, diberi kabar gembira, disampaikan ilmu. Hadihi, ini semuanya dalil ihtimam Rasul kepada putra putri beliau di saat wafatnya. Di saat wafatnya seperti ini, lalu bagaimana di saat hidupnya? Barangkali kita masih ingat ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi Fatimah yang ketika itu tidur bersama Ali bin Abi Thalib. Setelah Fatimah meminta budak kepada Rasul, tetapi ketika itu ternyata ya Rasul tidak ada di rumah, maka Rasul pun mendatangi putrinya. Wa dakhala baitahu bait Ali, masuk ke rumahnya Ali bersama Fatimah di dalam. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Fatimah, wahai Ali, maukah aku ajari sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Bertasbihlah 33 kali sebelum tidur. Subhanallah, subhanallah. Bertahmidlah 33 kali sebelum tidur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan bertakbirlah 34 kali sebelum tidur. Maka ini semuanya 100 lebih baik daripada apa yang kalian minta. Dan kata Ali bin Abi Thalib, wallahi demi Allah, setelah saya mendengar hadis itu, tidak pernah saya tinggalkan zikir itu sebelum tidur. Bahkan ketika perang pun, perang Siffin, beliau tidak meninggalkan zikir ini. Alhasil intinya adalah perhatian Nabi kepada putra-putri beliau. Dan ini tentunya contoh dan teladan bagi kita. Itu pula yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul. Ketika Nabi Ya'qub alaihi salatu wasallam wafat, am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Apakah kalian menyaksikan di saat wafatnya Yakub, anak-anaknya berada di samping beliau. Idh qala li bani, Yakub berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sesudahku? Nasihat, perhatian. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Al-ayah. Taib, ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, datang saat-saat menjelang wafatnya. Bil ikhtisar, Aisyah ketika itu memangku Rasul alaihi salatu wasallam, memangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam sudah susah untuk berbicara. Datang sahabat Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq. Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu masuk ke kamar Rasul alaihi salatu wasallam. Wa fi yadihi siwak, di tangan beliau ada siwak. Nabi memandang pada siwak itu, hanya bisa memandang. Dan Aisyah sebagai istri yang baik, sebagai istri yang sangat faham dengan suaminya, faham pandangan Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian seharusnya seorang istri punya perhatian besar kepada suaminya. Dan sebaliknya, seorang suami memberikan perhatian yang besar kepada istrinya. Aisyah faham tentang keinginan Rasul dengan pandangan beliau. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siwak, engkau ingin siwak? Maka beliau hanya menganggukkan saja, hanya mengangguk. Maka diambillah siwak itu dari Abdurrahman ibn Abi Bakar, kemudian dilembutkan, dilumatkan dengan gigi beliau, dengan mulut Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Nabi bersiwak dengan itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam wafat. Tufiya sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, sungguh, dan ini termasuk keutamaan Aisyah, Nabi alaihi salatu wasallam wafat di kamar beliau. Nabi alaihi salatu wasallam wafat di pangkuannya Aisyah. Rasul alaihi salatu wasallam wafat di harinya Fatimah. Dan Rasul alaihi salatu wasallam wafat dalam keadaan air liurnya Aisyah bertemu dengan air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan siwak tadi, keutamaan yang luar biasa. Dan dimakamkan juga fi hijriha, di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Apakah kemudian pantas kalau kemudian mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha berbuat fahisyah, zaniyah, kafirah? Jadi Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk nabinya seorang yang zaniyah, berzina, fahisyah. Apakah seorang akan mengatakan demikian? Rasul yang paling mulia wafat di pangkuan zaniyah, wafat di pangkuan orang yang berbuat fahisyah, air liurnya bertemu dengan air liur zaniyah. Na'udzubillah min dzalik. Wallahi hadza kalimat kufur. Kalimat yang kufur. Barang siapa mengatakan Aisyah berzina, faqad kafar. Karena dia telah mendustakan firman Allah jalla wa ala yang telah membebaskan Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan zina. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Banyak yang kita lewatkan dalam kisah. Termasuk diantaranya adalah terkait dengan apakah Nabi alaihi salatu wasalam membuat wasiat. Tadinya Nabi akan membuat wasiat tentang siapa khalifah sesudah beliau, atau wasiat yang lain. Ada ihtimal, ada dua kemungkinan itu. Wasiat terkait Abu Bakar yang akan menjadi apa? Khalifah. Atau wasiat yang lain terkait dengan beberapa hal. Dan itu terjadi beberapa hari sebelum Rasul wafat. Ada beberapa sahabat hadir ketika itu. Umar bin Khattab mengatakan, jangan, kasihan Rasul. Rasul sedang sakit. Antum coba bayangkan bagaimana sakitnya Rasul tadi. Sampai tidak tega melihat. Ya, kalau kita melihat orang yang mungkin tidak ada hubungan dengan kita saja, kita tidak tega. Lalu bagaimana orang yang ada dan sakit di hadapan kita adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yang menjadi sebab keselamatan kita. Tentu tidak akan tega. Kondisi berat. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, jangan, jangan. Tapi yang lain mengatakan, sudah, Rasul yang menulis. Yani biarkan, apa wasiat Rasul. Sampai Rasul melihat kejadian itu, terjadi khilaf. Rasul mengurungkan diri, sudah, tidak usah. Ya, tidak usah. Dan ini menunjukkan bahwasanya hal itu bukan sesuatu yang wajib. Karena kalau itu sesuatu yang harus disampaikan dari urusan agama yang belum tersampaikan, niscaya Nabi akan menyampaikan. Agama sudah sempurna dan tidak ada lagi yang perlu. Bahkan termasuk khalifah sesudah Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam telah menyampaikan sekian banyak qarinah, sampai sebagian ulama mengatakan, termasuk al-Imam At-Tahawi rahimahullah di dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah mengatakan pendapat sebagian ulama bahwasanya Abu Bakar menjadi khalifah bin nas, dengan nas dari Rasul alaihi salatu wasalam. Demikian banyak keutamaan. Sampai di antaranya, dan yang paling besar di antaranya adalah ketika Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi apa? Imam. Untuk mengimami. Dan para sahabat mengambil faedah dari itu, Rasul saja ridha untuk Abu Bakar memimpin kita dalam urusan agama kita, yakni salat sebagai rukun yang paling agung. Tentu lebih ridha lagi untuk memimpin kita dalam urusan dunia. Dalam urusan agama saja, Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan Abu Bakar. Bahkan ketika ditawarkan Umar, Rasul mengatakan tidak. Tidak, Abu Bakar. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika keluar dan Abu Bakar akan apa namanya? Mundur. Rasul tetap duduk di situ. Tetap di situ. Rasul duduk di samping. Apa ini semuanya? Dalil-dalil bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam telah mengarahkan kaum muslimin sebagai pengganti beliau dalam kekhilafahan atau khalifah Nabi adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan betul, tidak perlu ditulis dalam apa namanya? Wasiat. Sepakat seluruh kaum muslimin, semuanya membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan betapa banyak hal-hal yang sangat-sangat besar dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk tetap menjalankan dan melepaskan Jais, pasukannya Usama bin Zaid. Yang ketiga itu, pasukannya Usama bin Zaid ya, berhenti di Jurf. Kurang lebih 3 mil dari kota Madinah. Hanya sekitar 5 kilo. Tidak melanjutkan perjalanan ke Syam. Berhenti di situ karena mendengar kabar tentang Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika para sahabat mengatakan, wahai Abu Bakar, banyak orang-orang yang murtad. Wahai Abu Bakar, banyak orang-orang yang tidak bayar zakat. Jangan diberangkatkan ini pasukan Usama bin Zaid. Jangan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, tidak. Saya tidak pernah akan menarik yang telah dilepaskan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak. Saya tidak akan menyelisih Rasul alaihi salatu wasallam. Saya tidak akan menarik pasukan Usama bin Zaid yang telah dilepas oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak. Tetap dilepas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam keadaan kondisi negara ketika itu berat. Ada orang-orang murtad. Ya, pengikut Musailam al-Kadzab, Nabi palsu. Ada orang-orang tidak membayar zakat. Subhanallah. Semuanya biiznillah, dengan izin Allah diselesaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak disangka. Dari seorang yang sangat lembut. Dari seorang yang mudah menangis ketika membaca Al-Quran. Betul apa yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan sejak awal dakwah, beliau yang bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq. Di saat manusia semua mendustakan, Abu Bakar As-Siddiq beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mendapatkan gelar As-Siddiq ketika Nabi alaihi salatu wassalam Isra Mi'raj. Dan ketika Nabi melakukan hijrah ke Madinah, siapa yang dipilih untuk bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Abu Bakar As-Siddiq. Ila akhirih. Dan ternyata hikmahnya sangat besar. Di antara hikmahnya, ketika pasukan Usamah bin Zaid ini berjalan menuju Syam, namanya berjalan menuju Syam, melewati kabilah-kabilah Arab. Maka kabilah-kabilah Arab semuanya melihat, subhanallah, Rasul wafat saja, pasukan besar masih dikirim. Masih dikirim. Yang tadinya mau murtad, tidak jadi murtad. Yang tadinya ingin melepaskan diri, tidak jadi. Fa subhanallah. Bahkan pulang dalam keadaan membawa kemenangan. Apa yang dilepas oleh Rasul adalah sesuatu yang dari wahyu. Dan sungguh Abu Bakar benar ketika mengatakan, saya tidak akan mencabut apa yang Rasul telah lepas. Tidak akan saya tarik. Dan seterusnya, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kisah selanjutnya adalah kesedihan para sahabat. Nabi alaihi salatu wasallam wafat pada yaumul isnain. Hari Senin beliau wafat. Dan beliau dimakamkan pada hari Rabu, Arbi'a. Kenapa sampai terakhir, sampai mundur? Wafat hari Senin, kemudian dimakamkan yaumul Arbi'a. Asbab, sebab yang sangat banyak. Wabillahi taufiq. Nah, itu diantara yang disebutkan setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi sedikit kita singgung barangkali. Di antara yang menyebabkan terakhirnya atau tertundanya pemakaman Nabi alaihi salatu wasallam, yang pertama, khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat. Apakah beliau wafat atau tidak? Sampai Umar bin Khattab berdiri di hadapan manusia dan mengatakan tidak wafat, Rasul tidak meninggal. Kenapa, ikhwan? Kesedihan yang sangat. Lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq yang menyelesaikan permasalahan ini. Baik. Abu Bakar As-Siddiq ketika itu berada di Awali, di tempat beliau, sama sekali tidak menyangka hari itu Rasul wafat. Sama sekali. Bagaimana tidak menyangka? Bagaimana menyangka? Wong waktu subuh saja Rasul sempat membuka sitaroh tadi. Membuka korden dalam keadaan sangat berseri, dalam keadaan tersenyum, sampai sahabat ketika itu menyangka sudah Rasul membaik keadaannya. Padahal sholat subuh adalah sholat yang terakhir dari sholatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga wajar ketika kaget para sahabat. Sampai Abu Bakar As-Siddiq kembali, ya, kemudian membacakan ayat, wama Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Wama Muhammadun illa rasulun. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Telah berlalu rasul-rasul sebelum kita, sebelum beliau. Wafat semuanya. Apakah kalau kemudian beliau wafat, kalian akan berbalik, murtad, meninggalkan agama ini? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, sungguh beliau telah meninggal. Wa man ya'budullaha, barang siapa menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut, sesungguhnya beliau zat yang maha hidup dan tidak mati. Sampai akhirnya semua sadar Rasul wafat. Baru setelah itu muncul masalah berikutnya. Dimandikan, bagaimana memandikan beliau? Apakah kita melepas baju beliau? Tegakah membuka baju beliau? Kita biasa membuka baju-baju orang-orang yang wafat dimandikan, tetapi yang meninggal Rasul, tidak ada yang bisa menjawab. Sampai tiba-tiba para sahabat ketika itu mengantuk, sampai dagu-dagu mereka menempel pada dada-dada mereka, mengantuk. Kemudian terdengar suara untuk memandikan Rasul dalam keadaan memakai baju. Maka dimandikanlah Rasul dalam keadaan memakai baju, tidak dilepas baju beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian dikafani Nabi. Setelah dikafani disolati. Dan ketika itu sebagaimana disebutkan bahwasanya para sahabat menyolati sendiri-sendiri, furada, orang-orang dewasa menyolati sampai selesai. Kemudian laki-laki, anak laki-laki sampai selesai menyolati. Perempuan satu-satu menyolati. Anak-anak perempuan satu-satu menyolati. Keadaan yang luar biasa. Dan belum dimakamkan. Para sahabat tidak memakamkan sampai ada khalifah. Karena ini perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat besar. cerita yang panjang, kisah yang panjang, bagaimana kemudian akhirnya ya, Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah dan para sahabat berbaiat seluruhnya, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Baru kemudian Nabi dimakamkan. Itu pun terjadi perbedaan di kalangan para sahabat. Di mana Rasul dimakamkan? Apakah di Baqi ataukah di mana? Kalau di Baqi nanti tampak orang-orang nanti akan menjadikan kuburan beliau sebagai khawatir nanti. Menjadikan kuburan beliau sebagai apa namanya tempat untuk diibadai. Datang lagi Abu Bakar dengan berita, saya mendengar Rasul bersabda, tidaklah para nabi dan rasul wafat kecuali dimakamkan di tempat beliau wafat. Maka nabi pun dimakamkan di tempat beliau wafat. Di mana wafat? Di rumah Aisyah. Jadi rasul dimakamkan di rumahnya Aisyah, bukan di masjid. Dimakamkan di mana? Di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Itu beberapa hal yang terkait dengan kisah wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Tanya jawab sampai setengah tiga. Setengah tiga. Kalau jam berapa? Suratnya hilang. Baik. Ada beberapa pertanyaan di sini. Ustaz mau bertanya. Ada salah satu kelompok agama yang mengklaim kelompok ini paling benar dan di dalamnya membentuk semacam kekhalifahan. Ada khalifah, ada wakil khalifah, macam-macam. Ada ketua wilayah. Dengan membaiat atau janji setia kepada imamnya, sebagaimana waktu sahabat membaiat Rasulullah. Kemudian kelompok ini membuka cabang di seluruh Indonesia, bahkan sudah sampai mancanegara. Apakah hukum baiat itu sah atau tidak? Ini baiat yang bid'ah. Baiat yang bid'ah. Tidak ada baiat kecuali kepada waliul amr, pemerintah yang sah di negeri ini. Dan yang namanya berbaiat kepada mereka ya tidak harus bersalaman, berbaiat. Tetapi dengan kita meyakini mereka sebagai waliul amr kita, dengan kita mendengar dan taat, as-sam' wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemerintah kita, waliul amr, dalam perkara yang ma'ruf, dengan beribadah bersama dengan mereka, wabillahi taufiq. Adapun ya, kelompok yang kemudian memiliki apa namanya ada khalifah di dalamnya dan seterusnya berbaiat kepada mereka, ketahuilah ini adalah baiat yang bid'ah. Dan tidaklah ada kelompok-kelompok yang mubtada kecuali ada baiat di dalamnya. Biasanya demikian. Wallahu a'lam. Alhasil apa namanya? Baiat ini adalah baiat yang bid'ah dan termasuk bentuk dari tidak taat kepada waliul amr. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Ustaz, saya mau tanya, apakah orang yang mandul tidak bisa memberikan nafkah batin untuk melaksanakan atau mengikuti sunnah Nabi secara kafah, tetap wajib menikah atau sunnah atau makruh karena sakit sejak kecil, atau ada udzur untuk tidak menikah? Baik, kalau ada uyub yang seperti ini sampaikan ya, ada uyub yang seperti ini sampaikan ya, dan berusaha untuk menikah. Ya, karena nikah faedahnya banyak. Bukan hanya talabul aulad, bukan hanya mendapatkan anak, tetapi juga ghadul basar ya, untuk menjaga pandangan, untuk menjaga kemaluan dia, kehormatan dia dan kehormatan istrinya. Taib. Dan fawaid yang sangat banyak. Wabillahi taufiq. Ustaz mau tanya, apa hukumnya orang yang kerja di dealer? Apakah haram? Dealer apa ini? Dealer kacang goreng atau? Baik. Kalau dealer itu

baca ayat kursi di waktu pagi. Kapan waktu pagi? Setelah masuk subuh sampai sebelum tenggelam matahari. Batasnya adalah apa? Terbit matahari. Subuh sampai terbit matahari, ini waktunya. Di antara itu cukup sekali dibaca dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan kepada Allah. Dan baca di waktu petang, sejak masuk waktu asar sampai tenggelam matahari. Sampai tenggelam matahari. Ya, baca itu sebagai wirid antum yaumian setiap hari, sabahan wa masaan. Barang siapa yang membaca ayat kursi di waktu pagi, ya, maka tidak akan diganggu oleh jin sampai sore hari. Barang siapa yang membaca di sore hari, tidak akan diganggu oleh jin sampai pagi hari. Dan seorang membaca Al-Baqarah di rumahnya, ya, tidak akan masuk syaitan ke rumah tersebut. Fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di situ dibacakan surat mada Al-Baqarah. Nah. Baik. Pertanyaan, Nabi adalah manusia yang paling sempurna keimanannya, namun beliau masih merasakan sakaratul maut yang amat sakit. Bahkan Aisyah istrinya tidak pernah melihat sakaratul maut yang lebih daripada Nabi. Saya pernah mendengar kalau orang-orang yang senantiasa dalam ketaatan orang, yakni orang-orang soleh, kematiannya akan dimudahkan oleh Allah. Bagaimana mensinkronkan, menghubungkan dua keadaan tersebut? Jazakumullah khairan. Baik. Nabi alaihi salatu wasallam ketika wafat, beliau memasukkan tangan beliau ke sebuah bejana yang ada di sampingnya, kemudian mengusapkan air ke wajah beliau, dan beliau mengusapkan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada rasa sakitnya, ada sakarat. Kata Aisyah yang kurang lebih maknanya, saya tidak pernah berharap untuk tidak pernah sakit dan tidak merasakan sakaratul maut. Rasul saja merasakan, apalagi kita. Taib. Rasul mengabarkan kematian ada rasa sakitnya, sakarat. Rasul sendiri yang mengatakan di saat wafatnya. Satu. Tetapi Rasul alaihi salatu wasallam juga mengajarkan dan mengabarkan, Rasul mengabarkan bahwasanya orang-orang yang beriman rohnya keluar demikian mudah, sebagaimana air yang keluar dari apa? Tempat air, ceret atau yang semisal, keluar dengan mudah. Taib. Tidak bertentangan antara dua berita ini, karena keduanya dari Rasul alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang beriman akan keluar rohnya dengan mudah, dengan mudah. Tetapi ada rasa apa? Sakitnya. Ada rasa sakitnya. Kan demikian, digabungkan seperti itu. Keluar dengan mudah, dimudahkan oleh Allah azza wajal, ya, sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan oleh Allah, namun juga merasakan sakarat, dan itu untuk menghapuskan dosa-dosanya atau untuk mengangkat derajatnya. Dan ini semuanya adalah kemuliaan dari Allah azza wa jalla. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, bagaimana hukum seseorang yang suka mengadu domba saudaranya sendiri? Mengadu domba adalah namimah. Namimah. Dan ini termasuk dosa besar. Min kabairil dzunub. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam marra ala qabrain. Melewati dua kubur dan beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sungguh dua orang ini sedang diadab oleh Allah. Salah satunya kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Dan orang yang kedua, kana yamshi bin namimah. Dia berjalan mengadu domba saudara-saudaranya atau manusia. Fa an-namimah, namimah termasuk dari kabairidz dzunub. Termasuk dari kabairidz dzunub. Taib. Sembelihan ahlul kitab, apakah boleh dimakan secara mutlak? Ahlul kitab adalah al-Yahud wan Nasara asli, yang dia memang Yahud wan Nasara, bukan murtad. Al-murtad murtad ya. Tidak mengambil hukum ahlul kitab, wallahu a'lam. Baik. Jadi Yahud atau Nasara ya, ahlul kitab, maka sembelihannya halal. Sembelihannya halal. Baik. Apakah boleh dimakan secara mutlak? Pada asalnya demikian, pada asalnya dia halal, kecuali kalau dia kemudian menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, dia menjadi haram. Seorang muslim saja ketika dia menyembelih dengan nama selain Allah menjadi haram, apalagi ya, ahlul kitab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Namun pada asalnya demikian, ketika datang sembelihan ahlul kitab, maka dimakan. Dan dalam kisah yang sedang kita bahas tadi ada dalil juga. Ketika imro'ah Yahudiyah, Yahudiyah apa? Ahlul kitab. Ahlul kitab datang kepada Nabi dengan membawa sembelihan ini yang sudah dipanggang, dihadiahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, diterima oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Al-asl pada asalnya ya sembelihan ahlul kitab. Ahlul kitab bukan orang yang murtad. Ahlul kitab sembelihannya adalah apa? Halal pada asalnya demikian. Baik. Tapi barangkali satu lagi, kawan. Pak Ustadz mau tanya, bagaimana kalau ikhwan tidak menikah, tidak ittiba Rasul, apa termasuk golongan umat Rasul? Baik. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwan rahiman rahimakumullah. Menikah adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Barang siapa yang membenci sunnah Rasul termasuk apa nikah? Ya. Falaisa minni. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Hadis ini diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada seorang sahabat yang berniat untuk terus beribadah dan tidak menikah. Ada sahabat yang mengatakan, saya tidak akan menikah. La atazawwajun nisa. Saya tidak akan menikahi wanita. Saya akan gunakan waktu untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada lagi sahabat yang mengatakan, saya tidak akan tidur malam, saya akan terus sholat malam. Yang satu mengatakan, saya akan puasa terus setiap hari dan tidak pernah akan berbuka. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tidak seperti itu. Saya ini orang yang paling bertakwa. Saya sholat malam, saya juga tidur. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dariku, bukan golonganku. Jadi orang-orang yang dia ya, baik, sahabat ini bukan karena membenci ya, tapi dia ingin beribadah tapi tidak menikah sudah. Dikatakan falaysa minni, bukan dariku, bukan dari umatku. Makna hadis ini bukan berarti bahwasanya orang ini kafir, tidak. Jangan difahami seperti itu. Tapi dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kalau ada ikhwan yang dia tidak menikah, baik. Jangan langsung difonis. Man raghiba an sunnati falaysa minni, kami orang bermaksiat dengan dosa yang besar. Tidak seperti itu. Baik, tidak menikahnya karena apa? Mungkin memang belum mampu. Karena ada orang yang tidak mampu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Faman lam yastati fa alaihi bisyam." Yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Berarti ada orang yang dia tidak menikah karena tidak mampu. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan dia untuk berpuasa. Adapun ketika ikhwan yang dimaksud ini dia sebenarnya mampu untuk menikah ya, tapi dia tidak mau menikah, dinasihati orang ini untuk melaksanakan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Taib, dan dengan itu akan sempurna ya, agamanya. Dan bukan berarti sabda Nabi alaihi salatu wasallam falaisa minni kemudian dia dihukumi sebagai orang yang kafir, tidak. Tetap umat Nabi alaihi salatu wasallam. Tetapi dia ya, tidak melakukan salah satu dari apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini, yaitu an-nikah. Berdoalah kepada Allah azza wajalla agar diberi kemudahan untuk mendapatkan keluarga yang baik, keluarga yang saleh. Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukatsirum bikumul imam bikumul umam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa kepada Allah agar Allah memberikan keluarga yang baik, keluarga yang menyejukkan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini barangkali ikhwati fillah rahimani rahimakumullah yang bisa kita sampaikan, bisa kita jawab. Saya mohon maaf apabila ada dalam tutur kata yang kurang berkenan pada antum semuanya. Jika ada yang baik, ada yang benar, hadza minallahi azza wajal. Dan jika ada sesuatu yang salah, nastaghfirullah azza wajal. Kita mohon ampun kepada Allah dan semoga Allah mudahkan untuk kita rujuk dari kesalahan-kesalahan yang kita terjatuh di dalamnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.